Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sarih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke 33 ya. Nah, 33 masih pada pembahasan Kitabul Iman. Kitabul Iman. Qala al-musannifu rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah Durrahman Ibnu Sahab, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang qiyam, yakni melakukan ibadah ya, lailatal qadri, pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dia qiyam baik untuk sholat, baik berdoa, baik membaca Al-Quran, baik berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun qiyam di sini enggak mesti berdiri ya, kalau kita terjemahkan barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, enggak mesti berdiri, tapi dia mengisi malam Lailatul Qadar tersebut dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan sholat tahajud, sholat malam, atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal-amal kebajikan yang lainnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada selain Ramadan adalah pendapat yang ya keliru, bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah jelas tegas mengatakan ya dalam surat Al-Baqarah juga, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Demikian juga dalam surat Al-Qadr, Allah menegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 akhir, terutama di hari-hari ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Ya, oleh karenanya pendapat juga yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, sehingga ada perayaan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, ini ya tidak benar. Dari sisi sejarah tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bahkan secara zahir dari ayat yang mulia ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, menunjukkan bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu adalah bukan pada tanggal 17, karena Lailatul Qadar itu adalah di 10 akhir. Sedangkan 17 bukan termasuk 10 10 akhir. Ya. 6. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, ini malam yang sangat mulia. Qadar itu artinya al-azama, malam yang sangat istimewa, malam yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, yakni ibadah satu malam pada hari itu pahalanya seperti ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun plus 4 bulan. Ada bonusnya lagi 4 bulan. Ya, subhanallah. 83 tahun umur manusia saja jarang yang nyampe 80. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu rata-rata berapa? 60-70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada itu. Ada sih yang lebih dari 60-70, tapi itu jarang. Rata-rata 60-70 udah tamat. Ya. Nah, jadi ini adalah malam yang sangat istimewa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan malam Lailatul Qadar itu keutamaannya seperti ya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyam, dia melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, atas dasar iman. Ini yang menjadi pembahasan. Ini yang menjadi pembahasan. Makanya beliau memasukkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Jadi dia beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia berdoa, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu bukan karena tendensi-tendensi yang lain, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, tetapi karena imanan wahtisaban. Ini niatnya. Imanan artinya dia melakukan semua itu karena dorongan iman. Dia membenarkan ya bahwasanya itu adalah kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi dia, yang menyemangati dia untuk bangun tengah malam dalam rangka ibadah kepada Allah, itu adalah imannya. Makanya ini juga ikhwan menunjukkan kepada kita bahwa motor penggerak kita dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Iman. Makanya perhatikan dalam ayat-ayat sering Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan atau melarang, dia panggil dulu dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus. Yes. Sehingga sekitar 90-an ayat Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayatnya dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman? Karena iman yang menggerakkan kita semuanya. Iman yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hadis ini, apa yang mendorong seseorang untuk bangun di tengah malam untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk bermunajat, istighfar, zikir, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar? Yang membangunkan dia adalah keimanan. Andaikan bukan karena iman, dia tetap akan lelap dalam tidurnya, asik dengan bantal dan gulingnya. Nah, berat loh bangun malam. Kalau bukan karena iman, berat. Makanya orang yang sholat malam itu orang-orang yang memiliki iman. Kalau yang enggak beriman atau lemah imannya, berat bagi mereka untuk apa? Sholat malam itu. Karena ini malam, gelap, enggak ada yang lihat. Yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena keikhlasan, tentu itu sangat berat. Makanya orang-orang munafik, sholat apa yang paling berat bagi mereka? Sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Zaman dulu isya sama subuh itu masih gelap. Ya, masih gelap, enggak kayak sekarang ya. Sekarang kan isya masya Allah banyak lampu, banyak sinar. Kalau dulu itu kalau udah isya, demikian juga subuh, gelap, enggak ada yang lihat. Makanya berat bagi orang-orang munafik. Karena orang munafik itu sholatnya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yura'unan nas, mereka riya cari pujian-pujaan dari manusia. Ya, wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab artinya adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Ya, tetapi yang memotivasi dia untuk bangun malam pada malam Lailatul Qadar adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Ghufira lahuma taqaddama min dhanbih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa dia yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira, diampuni. Dan makna ghufira, diampuni itu adalah pertama, ditutupi dosa-dosanya di dunia. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita, ya, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ditutupi. Kalau seorang memperbanyak istighfar, akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Makanya semua kita banyak dosanya. Semua kita adalah pendosa. Semua kita, ya, banyak masa lalu yang hitam, kelam. Oleh karena kalau kita ingin ditutupi aib-aib kita, perbanyaklah apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, cara agar kita, makna maghfirah adalah diampuni dosa-dosa kita nanti kelak di akhirat. Sehingga tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, qad satartuha alayka fid dunya, ya, fa aghfiruha lakal yawm. Saya dulu menutupi aibmu di dunia, sekarang saya pun akan ampuni dosa-dosamu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya di neraka. Itu makna ghufira ma lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk mencari malam Lailatul Qadar. Anjuran untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Kita dianjurkan untuk berburu, berlomba-lomba mencari keutamaan tersebut. Dan satu hal yang sangat menarik adalah apa yang dilakukan oleh uswah kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bahkan beliau melakukan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Hikmah dan tujuan utamanya adalah untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Ya, kalau Nabi saja begitu semangat mencari malam Lailatul Qadar, apalagi apa kita? Bagaimana caranya untuk mencari Lailatul Qadar itu? Ya, dengan memperbanyak ibadah, dengan sholat, itu yang paling utama. Makanya pada 10 akhir bulan Ramadan, Nabi SAW meningkatkan ibadahnya, sholatnya. Disebutkan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah ya wa ayqadha ahlah wa aqama lailah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya lebih bersemangat lagi dan lebih menjauhi dari menjauhi istrinya. Ya, lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangunkan keluarganya untuk salat malam dan dia menghidupkan malamnya dengan salat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah karenanya termasuk kebiasaan para ulama ussalaf dulu, kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, itu malamnya ya mereka memperbanyak salat. Lebih banyak daripada di hari-hari yang lain. Jadi kalau hari-hari yang lain misalkan sholat raweh 11 rakaat, kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan itu ditambah. Makanya pendapat yang paling kuat juga adalah boleh seorang itu ya di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama ussalaf dahulu. Mereka apabila di 10 akhir bulan Ramadan, mereka apa? Lebih meningkatkan ibadahnya. Dan ini yang dipraktekkan juga sampai sekarang di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kalau antum itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi 10 akhir bulan Ramadan, di sana setelah Isya ada sholat terawih, malam ada qiyam. Sholat lagi. Itu namanya qiyam. Ya, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Bahkan itu yang dipraktekkan oleh para salaf. Ya, sebagian orang menganggap itu adalah perbuatan bid'ah, ya, ini adalah anggapan yang keliru. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya iman. Pentingnya iman dalam memotivasi amal perbuatan. Yang tanya, diambil dari mana? Imanan. Jadi iman itu adalah motor penggerak. Kalau kita ingin bersemangat dalam beribadah, maka perkuat iman. Kapan saja iman kita kuat, kita akan lebih bersemangat dalam ibadah. Kapan saja iman kita lemah, kita akan lemah di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kenapa sebagian orang bersemangat dalam ibadah dan kenapa sebagian orang malas dalam beribadah? Tergantung imannya. Kenapa sebagian orang bisa menjauhi dosa dan sebagian orang gampang jatuh dalam dosa? Adalah iman. Makanya seorang harus selalu mengevaluasi, mengontrol keimanannya. Ya, seorang harus senantiasa merawat dan menjaga keimanannya. Karena iman manusia itu apa? Bertambah dan berkurang. Pasang surut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Innal imana la yahluqu kama yahluqu ats-tsaub. Fajaddidul imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman manusia itu apa? Kadang luntur seperti baju juga luntur. Kita pakai baju, baju yang beli Idul Fitri kemarin, terus kita pakai terus, enggak sekinclong dulu kita beli, ya kan? Kalau dipakai terus, lama-lama juga apa? Ya kusut, lama-lama juga warnanya enggak secerah yang dulu. Begitu juga keimanan manusia, luntur, ya, dengan noda-noda kesyirikan, dengan noda-noda kebid'ahan, dengan noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bisa mengeras. Ya, kalau Hajar Aswad saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nazalal Hajarul Aswad minal Jannah abyad fasawwadathu khataaya bani Adam." Hajar Aswad itu adalah batu yang turun dari surga. Awal turunnya itu warnanya putih. Menjadi hitam gara-gara dosa anak Adam. Bayangkan batu yang awalnya putih menjadi hitam karena apa? Dosa. Apalagi hati manusia, gitu kan? Jadi noda-noda dosa ini punya pengaruh. Keimanan juga demikian, harus kita rawat. Kalau kita enggak merawatnya, kemudian terkena virus-virus dosa, maksiat, ya, bid'ah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan pun akan apa? Ya, rusak. Ya, keimanan pun akan rusak. Kita harus berusaha untuk senantiasa merawat, memperkuat keimanan kita. Caranya bagaimana? Dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan meninggalkan maksiat, dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya, demikian. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk ikhlas di dalam beribadah. Ya, diambil dari kata apa? Ihtisaban. Ihtisaban artinya seorang itu melakukan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar itu atas dasar apa? Ihtisab. Yaitu mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Ya, menata niat, memurnikan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang gampang, ikhwan. Menata niat, meluruskan niat, ini bukan masalah yang mudah. Yang paling berat dari semua amalan itu justru adalah apa? Menata niat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Paling berat. Ya, termasuk bagi para penuntut ilmu, para santri, ya, nata niat kita dalam menuntut ilmu ini supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kadang-kadang ada godaan-godaan dari setan. Ya, agar kita menuntut ilmu ini supaya nanti jadi ustadz besar, supaya nanti jadi mudir, supaya jadi ini dan itu, ya, supaya terkenal, supaya populer, supaya dihormati oleh masyarakat dan sebagainya. Makanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa berjuang menata niat kita. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Inwil khairah fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair." Ya, berniatlah yang baik. Engkau akan senantiasa di dalam kebaikan selama kamu berniat yang baik. Ya, kalau kita niat kita baik, maksud kita baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita, ya, di dalam jalannya, di dalam keridhoannya. Tapi manakala niat kita tercoreng, ya, maka amalan yang paling baik, amalan yang paling mulia akan berubah menjadi amalan yang paling hina. Menuntut ilmu amalan yang paling mulia. Tapi kalau niat kita buruk, niat kita rusak, maka amalan yang paling mulia tersebut berubah 180 derajat menjadi amalan yang paling hina. Makanya kita tahu dalam hadis riwayat Muslim, tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka siapa? Mereka adalah orang yang jihad, berperang. Orang yang membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, menuntut ilmu. Ya, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Subhanallah. Rasulullah enggak menyebut yang pertama kali dicampakkan ke neraka adalah, ya, para bandar narkoba, para pezina, para preman, maling, mafia. Bukan. Justru yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang secara zahirnya mereka melakukan amalan-amalan yang baik. Oleh karenanya saya ingatkan, jangan kita merasa aman karena kita adalah sebagai seorang santri. Jangan merasa aman karena kita sebagai seorang ustadz dan dai. Justru tantangan sebagai seorang santri, tantangan sebagai seorang ustadz dan da'i untuk menjaga keikhlasan itu lebih berat. Ya, lebih berat. Kenapa? Karena biasanya banyak godaan-godaan. Ya, banyak godaan-godaan. Setan itu lebih serius untuk menggoda orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, daripada menggoda orang-orang yang udah rusak. Kalau orang-orang yang udah rusak mah setan gak terlalu serius, gak terlalu fokus, udah rusak. Ya, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ini yang menjadi target proyek utama setan. Ya, maka seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya senantiasa untuk menjaga apa? Niatnya, mengevaluasi niatnya. Ini sangat penting, ya, sangat penting bagi kita semuanya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, ikhwan, adalah bahwa ibadah pada malam Lailatul Qadar ini merupakan sebab terampuninya dosa. Terampuninya dosa. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa amalan itu yang menjadi faktor terampuninya dosa. Dan semua kita harus berusaha, ya, untuk mencari dan melakukan amalan-amalan yang bisa melebur dosa kita. Kenapa? Karena ngaku atau tidak ngaku, ya, kita semuanya harus mengakui bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang banyak dosanya. Kullu bani adama khotta. Perhatikan kata Nabi. Setiap anak Adam itu khotta. Khotta itu sighah apa? Sighah mubalaghah. Nabi enggak mengatakan kullu bani Adam khati. Setiap anak Adam itu pernah salah. Enggak. Khata. Artinya sih kamu bilang banyak salahnya. Kita semuanya banyak salahnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya. Ya bani Adam, innakum tuhtiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian melakukan dosa di waktu malam dan di waktu siang. Kita ini banyak dosanya, kita ini banyak salahnya. Banyak dosa yang tidak dibongkar oleh Allah SWT. Allah masih sayang sama kita. Andaikan semua dosa yang kita lakukan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu tidak ada seorang teman yang akan menjadi teman kita. Ya, kita akan merasa malu dengan diri kita tatkala bertemu dengan sahabat kita, tatkala bertemu dengan tetangga kita kalau Allah mau membongkar. Ya, tetapi walakin satarta ma'ayibi wa mathalibi. Tetapi engkau ya Allah banyak menutupi dosaku. Engkau menutupi aib-aibku. Ya, falakas syukru. Maka kepadamulah kami bersyukur. Ya, yakni sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, andaikan dosa itu memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang akan duduk dekat dengan kita, karena aroma dosa tersebut sangat menyengat pada diri kita. Ya, nah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beberapa tips kiat-kiat untuk melebur dosa-dosa kita. Bahkan Allah itu sangat senang kalau seorang terjatuh kepada dosa lalu dia segera memperbaiki dirinya. Karena manusia ada hikmah kenapa orang itu kok jatuh ke dalam dosa. Andaikan orang itu enggak pernah berdosa, itu tambah masalah. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu kadang-kadang terjatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya manusia menyadari bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. supaya manusia ini menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang butuh sama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita enggak pernah berdosa, kadang-kadang apa? Ujub. Ya, kita merasa sok suci. Ya, tapi kalau kita terjatuh ke dalam dosa, kita ngakui. Kita enggak sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Begitu. Nah, ada beberapa amalan-amalan yang bisa melebur dosa kita. Ya, di antaranya adalah qiyam pada malam Lailatul Qadar. Ini bisa melebur dosa-dosa kita. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antaranya juga adalah tauhid, itu melebur dosa-dosa. Demikian juga amal-amal soleh, amal-amal ibadah seperti sholat, seperti haji, seperti puasa, dan masih banyak lagi amal-amal yang lain. Taib. Selanjutnya wa anhu radhiyallahu an ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan dari beliau juga, maksudnya dari beliau yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau wa anhu ada lafaz wa anhu, itu berarti ngikut kepada sebelumnya. Ya, ngikut kepada sebelumnya. Sahabat sebelumnya yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Maka ketika penulis mengatakan wa anhu dan dari beliau juga, yakni dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, intadaba Allahu liman kharaja fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala menjamin. Ya, intadaba ai takaffala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin. Liman kharaja fi sabilih, bagi orang yang keluar di jalannya, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yuhrijuhu illa imanun bi. Ini yang menjadi sahih. Tidak ada yang mengeluarkan dia, yang membuat dia berangkat keluar jihad, illa imanun bi, kecuali keimanan kepadaku. Yani yang membuat dia, memotivasi dia, menggerakkan dia untuk keluar perang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena keimanan. Dan ini yang menjadi syahid pembahasan, karena hadis ini dicantumkan dalam Kitabul Iman. Ini menunjukkan bahwasanya yang menggerakkan seorang hamba untuk beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, itu adalah karena iman. Apalagi amalan-amalan yang berat seperti jihad. Berat loh jihad ini. Seorang rela mengorbankan hartanya, nyawanya, waktunya, tenaganya. Ini kalau bukan karena iman, sangat berat sekali. Ya, sangat sangat berat sekali. Bahkan dulu ketika Allah SWT mewajibkan jihad, betapa banyak orang yang kemudian merasa apa? Berat dari kewajiban jihad ini. Lalu Allah mengatakan, wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu apa? Baik pada kalian. Baik bagi kalian. Ya, jadi iman itulah yang mendongkrak, motor yang menggerakkan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Seberat apapun amalan itu, kalau didasari dengan keimanan akan terasa apa? Ringan. Tapi kalau keimanannya udah lemah, ya, semudah apapun amalan itu akan terasa berat. Ya, perhatikan ini. Ya. Amalan yang mudah akan terasa berat bagi kita karena iman yang lemah. Amalan yang mudah, kita ngaji, datang ke majelis ilmu, itu mudah. Pahalanya sangat besar. Bahkan kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid, ya, untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Amalan yang ringan, cuma melangkahkan kaki ke masjid ya, untuk taklim. Tapi amalan yang ringan ini, kalau keimanan kita lemah, akan terasa menjadi apa? Berat. Ya, oleh karenanya lihat aja, berapa orang yang semangat untuk ngaji, untuk menuntut ilmu agama? Dikit. Buruan untuk konser, wah, gak pakai undangan, ya. Satu alun-alun bisa apa? Rame. Tapi kalau untuk ngaji ilmu agama, terasa berat langkah-langkah kaki mereka. Ya, tapi amalan yang berat, kalau iman kita kuat, akan terasa ringan. Seberat apapun amalan itu, kalau iman kita kuat, akan terasa apa? Ringan. Jadi semuanya tergantung kepada apa? Keimanan. Ya. Taib, watasdiqun birusuli. Dan karena membenarkan